Mana jo gana be sumpa Mana jo gana be cinta So semua kita punya Ngana so minta Kita baleng ana solah Kita baleng ana sogaweng Chika kana Vaya con Dios Ja Sampai esok kau jujur Fani Sumapode. Iya, terima kasih Putri Cantik. Iya, lagu ini special song buat KST 4 yang ada di Manado, di Jakarta, dan dimanapun berada. Siapa bilang kita hanya cinta? Bilang kita soalnya dah sayang. Kita pecinta, perindu, panganan nyandamu habis-habis. sekali. Roti Sulu. Terima kasih Putri. Baik, lagu ini adalah salah satu lagu terbaik dari Ferry Pangalila almarhum. Dari sekian lagu-lagu terbaik dari Ferry Pangalila, Jangan Bilang Saki. Jangan bilang, bilang so sakit. So itu sakit to bikin sedap for nana. Jangan, yang gak usah mau basa-basi. Ngana so basa deng air mata bu. Mata sebuta daliangana waktu cium deng orang lain deng ada kira tapi talinga sokongo ngoni penafas bikin bangka tapi dada. Boleh kita nyanyi sama-sama biar jo sayang everybody. Empung yang menentukan. kasih. Pigi jodeng dia, pigi jodeng dia, pigi jodeng saya. Siapa yang nyanda mau sakit? Terima kasih Putri. Siang pagi tersayang, oh, sama.